Na illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita akan melanjutkan membaca sebuah risalah kitab yang sangat nafis, yang sangat berharga, Kitab Tauhid, yang ditulis oleh seorang ulama besar, Syekhul Islam Muhammad Ibni Abdul Wahhab Ibni Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan bahwasannya dialah Allah satu-satunya Al-Ma'luh yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadai. Telah kita baca dalil dari Al-Quran dan juga dalil dari As-Sunnah, hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang kita lihat penjelasan Fadilatul Syekh Dr. Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara garis besar terkait hadis yang datang dari Abu Hurairah di atas. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, yukhbirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an ta'zimil malaikati li kalamillahi wa ma ya'tarihim minal khawfi wa tasa'ulihim amma qala rabbuhum. Hadis di atas tadi bahwasanya Nabi SAW telah mengkhabarkan, telah memberitahukan tentang pengagungan para malaikat-malaikatnya Allah, li kalamillah, terhadap kalamullah, yang mana kalamullah adalah merupakan min sifatihi, merupakan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, walaysa bimakhluqin, bukan makhluk. Ini kalam Allah. Ya. Nabi mengkhabarkan tentang pengagungan para malaikat kepada kalamullah. Wa ma ya'tarihim minal khafi, dan apa yang bisa menyelamatkan mereka dari rasa takutnya. Karena tatkala mendengarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, para malaikat itu merasa takut, bahkan sampai pingsan. Sehingga tatkala fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum, sehingga tatkala rasa takut itu sudah hilang dari hati-hati mereka, dari hati-hatinya para malaikat. Maka apa yang dilakukan oleh para malaikat? Mereka pun tasa'aluhum, mereka saling bertanya, amma qala rabbuhum, apa yang telah diucapkan oleh Rabb mereka itu Allah Subhanahu wa taala. Wa ijabatu ba'dihim li ba'din, dan mereka satu sama yang lain saling memberikan jawaban. Sehingga mereka mengatakan, qala al-haq wa huwal aliyyul kabir. Inilah para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunduk kepada kalamullah. Mereka memiliki rasa al-khauf. Mereka memiliki rasa takut tatkala mendengarkan kalamullah, mendengarkan ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Di dalam hadis tersebut Nabi menghabarkan tentang pengagungan para malaikat terhadap kalamullah, terhadap ucapan Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa ma ta'maluhu syayatinu alladzina yakhtifuna kalamal malaikah fi dhalik litulkihi ila saharati wal kahani minan nas. Kemudian yang kedua, Nabi juga mengkhabarkan apa yang dilakukan syayatin, apa yang dilakukan oleh para syaitan-syaitan, yang mana mereka berusaha mencuri, merampas, mendengarkan kalam al-malaikah, pembicaraan para malaikat di langit sana, di atas langit sana, dalam rangka litulkihi ila saharati wal kuhan, untuk disampaikan berita tersebut yang dia dengar dari langit kepada tukang sihir dan juga para dukun, minan nas, dari kalangan manusia. Ini yang dilakukan oleh syayatin, ya. Mereka berusaha mendengarkan berita-berita dari langit, mencuri berita-berita dari langit untuk disampaikan kepada lisannya tukang sihir dan juga lisannya al-kuhan, para dukun dari kalangan manusia. Kemudian yang berikutnya, wa matulaqihi syayatinu minar ramyi bisyihabi hina idzin, dan apa yang didapatkan oleh para syayatin, apa itu minar ramyi bisyihabi hina idzin, yaitu tatkala terkena lemparan-lemparan bintang, sebagaimana telah kita sebutkan di antara hikmah Allah menciptakan an-nujum, hikmah Allah menciptakan bintang adalah dalam rangka rujuman lisyayatin, untuk melempari para syayatin yang mereka naik ke atas langit untuk mencuri berita dari atas langit. Barakallahu fikum. Wa annahu qad yatamakkanu syaitanu min isalil kalimah al-masmu'ah minal malaikati ila sahiri au ilal kahin, yang mana juga Nabi mengkhabarkan terkadang syaitan itu selamat dari lemparan bintang sehingga menyampaikan kalimat yang al-masmu', kalimat yang dia dengar, dia sampaikan kepada sahir, tukang sihir atau al-kahin. Ada yang selamat dari lemparan-lemparan bintang, kemudian para syaitan tersebut menyampaikan berita yang dia dengar dari malaikat di langit, disampaikan kepada sahir, tukang sihir atau kepada para dukun. Li hikmatin ya'lamu Allahu wa ila fa subhanahu wa ta'ala la yafutuhu syai'. Tentunya hal yang seperti ini di dalamnya banyak sekali hikmah-hikmahnya, ya. Hikmah-hikmahnya yang diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, la yafutuhu syai', tidak ada yang luput satupun sesuatu pun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala di sana ada syaitan yang selamat dari lemparan bintang, kemudian menyampaikan berita tersebut sampai kepada lisannya tukang sihir atau dukun, tentunya di sana ada hikmah yang Allah inginkan. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, wa yuzadu ma'adhalik, wa yuzadu ma'adhalik al-kalimah min kibali syaitan awil adami tis'un wa tis'una kadzbatan. Bersamaan dengan itu, kata Syekh, bersamaan dengan itu bahwasannya syaitan menambahkan dari satu kalimat yang didengar dari para pembicaraan para malaikat, ya. Syaitan itu menambahkan, atau dukun tersebut menambahkan kalimat tersebut menjadi 99 kalimat yang penuh dengan kedustaan. Jadi satu kalimat yang didapatkan dari syaitan, syaitan mendapatkan berita tersebut dari langit, ditambah dengan 99 berita dusta. Ya. Setelah itu, watudha'u kulluha finnas, hal yang demikian itu tersiar, tersebar di kalangan manusia. Wa yusaddiqunaha kullaha bisababi tilkal kalimah al-masmu'ah, dan mereka manusia membenarkan seluruh berita tersebut. Dari 100 berita yang 99 itu kedustaan, seluruh berita itu dibenarkan oleh manusia dengan sebab adanya satu kalimat yang didengar dari pembicaraan para malaikat di atas sana. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, fi munasabatul hadith lil bab, kecocokan hadith yang ada di hadapan kita dengan bab yang sedang kita bahas. Kata beliau, anna fihi ar-radda 'alal musyrikin, sesungguhnya di dalam bab ini terdapat raddun, bantahan. Bantahan untuk siapa? Alal musyrikin, kepada mereka orang-orang musyrikin yang suka menyekutukan Allah di dalam ibadahnya. Fa innahu idza kana hadha halul malaikati inda sima'i kalamillah ma'a ma a'tahumullahu minal quwwah wa 'ulima annahu la yajuzu sarfu syai'in minal ibadah lahum fa kaifa biman dunahum. Kata beliau, apabila keadaan malaikat, ya, keadaan malaikat inda simai kalamillah, tatkala mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bersamaan apa yang Allah berikan kepada mereka minal quwah, malaikat makhluk Allah yang Allah berikan padanya kekuatan, tapi tatkala mendengar kalamullah mereka takut sampai mereka memukulkan sayap-sayap mereka, merasa takut yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini ulim diketahui bahwasanya la yajuz, tidak boleh sarfu syai'in, memalingkan sesuatu dari ibadah-ibadah yang ada dipersembahkan untuk para malaikat. Ini tidak boleh. Kalau kepada para malaikat saja tidak boleh, fa kaifa biman dunahum, maka bagaimana dengan mereka yang kedudukannya, derajatnya di bawah mereka para malaikat. Dari kalangan orang-orang saleh yang mereka ibadai min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini barakallahu fikum bantahan untuk mereka, orang-orang musyrikin yang mereka suka beribadah kepada selain Allah, membikin tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Selanjutnya kata beliau, ma yustafadu minal hadis, beberapa faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis di atas tadi. Faidah-faidah yang kita ambil dari hadis di atas tadi. Yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina ya'buduna al-malaikata wal anbiya'a was-salihin. Faedah yang pertama, hadis ini adalah bantahan untuk orang-orang musyrikin yang mereka beribadah kepada para malaikat, beribadah kepada para nabi, dan juga beribadah kepada orang-orang saleh. Bantahan untuk mereka bahwasanya keadaan makhluk-makhluk tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, atau mereka adalah makhluk-makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua kata beliau, ta'zimullahi subhanahu wa annahul mustahiku lil ibadah wahdah la syarikalah. Pengagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya dialah Allah yang berhak untuk disembah, untuk diibadai semata. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Artinya yang namanya ibadah harus diperuntukkan, dipersembahkan lillahi azza wa jal. Faedah yang ketiga kata beliau, isbatu uluwillah ala khalqihi wa isbatu takallumihi bikalamin yusma'. Di faedah yang berikutnya, menetapkan ketinggian Allah atas makhluknya, dan juga menetapkan takallumihi, sifat berbicara bagi Allah dengan kalam, ya, ucapan yang yusma', ucapan yang bisa didengar. Ini prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Faedah yang keempat kata Syekh, ibtalus sihri wal kahanah wa in saduqal kahin wa sahiru fi ba'dil ahyan. Batilnya sihir dan perdukunan. Yang namanya sihir dan perdukunan adalah perkara yang batil. Walaupun kata Syekh saduqal kahin wa sahir, terkadang dukun dan tukang sihir itu betul fi ba'dil ahyan, terkadang itu ada benarnya. Tapi satu yang benar dicampur dengan 99 kedustaan. Faedah yang penting juga kata Syekh, annal ibrata bil ghalibil kathir la binadiril qalil. Sesungguhnya al-ibrah, pelajaran kita bisa mengambil dari, dilihat dari seringnya, ya, bukan dilihat dari sedikitnya. Artinya, kalau kahin itu seringnya berdusta, maka dihukumi sebagai pendusta. Bukan dilihat dari satu kejadian yang benar, kemudian kejadian yang jarang ini atau satu kali kejadian dijadikan hukum. Seorang mukmin menghukumi sesuatu dengan al-ghalib, dengan aghlabiyah, dengan keseringannya. Kalau seringnya adalah orangnya pendusta seperti dukun, seringnya suka berdusta, maka dihukumi ya, sebagai pendusta. Bukan dikatakan orang yang jujur, karena dari 100 berita ada satu yang benar, kemudian dihukumi sebagai orang yang jujur. Lah, dilihat dari aghlabiyahnya, dari keseringan yang dilakukan orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bab berikutnya atau hadis berikutnya, dalil yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah taala an yuhya bil amri takallama bil wahyi akhadatil maw akhadatis samawati minhu rajfah aw qala riddatan shadidatan khaufan min Allah fa idza sami'a dhalika ahlus samawati sa'iqu wa harru sujjada fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril wa yukallimuhu Allahu min wahyihi bima arad thumma yamur Jibrilu 'alal malaikah kullama marra bisama'in sama' sa'alahu malaikatuha madza qala rabbuna ya Jibril fayaqulu Jibril al-haq wa huwal aliyyul kabir fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril wa yantahi Jibril bil wahyi ila haythu amarahullah. Masih membahas tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari hadisnya An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu ta'ala anhu. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu ta'ala an yuhya bil amr. Apabila Allah Subhanahu wa taala hendak mewahyukan dengan suatu perkara, tatkala Allah hendak menyampaikan wahyu, takallama bil wahyi, Allah berbicara dengan wahyu tersebut, akhadati samawatu minhu rajfah, maka akhadati samawatu, maka langit pun ya, asaba ya, akhadati bimana asaba, langit-langit pun tertimpa rajfah, goncangan. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala mau menyampaikan wahyu, langit itu langsung goncang. Aqala riddatan syadidatan, atau terjadi goncangan yang sangat dahsyat di langit. Kenapa demikian? Kenapa langit itu bergoncang tatkala Allah ingin menyampaikan wahyu? Khaufan minallah, dikarenakan langit-langit itu merasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini langitnya. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala mau menyampaikan wahyu, berbicara dengan wahyu, maka terjadilah ri'datan syadidatan, ya, goncangan yang sangat dahsyat di langit. Ini baru langitnya. Kemudian fa idza sami'a dzalika ahlus samawat, maka apabila penduduk langit mendengar yang demikian itu, itu para malaikatnya mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala, sa'iqu, mereka pun pingsan. Wa kharru sujadan, mereka langsung apa, tunduk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu, maka malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Fa yukallimuhullah, maka Allah pun mengajak bicara Jibril. Min wahyihi, dari wahyunya, bima arad, apa yang Allah inginkan. Thumma yamuru Jibrilu alal malaikah, kemudian malaikat Jibril melewati para malaikat-malaikat yang ada di langit. Kullama marra bisama'in sama, tatkala Jibril melewati langit demi langit, sa'alahu malaikatuha, para malaikat pun bertanya kepada Jibril. Para malaikat bertanya, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang telah diucapkan oleh Rabb kami wahai Jibril? Fayaqulu Jibrilu, maka Jibril pun menjawab, "Al-haq." Allah menyampaikan kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna, maka mereka para malaikat mengatakan, kulluhum, seluruhnya, mithla maqalahu Jibril, seperti apa yang diucapkan oleh Jibril alaihi salam. Wayantahi Jibril, maka sampailah Jibril tersebut bil wahyi, dengan membawa wahyu tersebut, ila haitsu amarahullah, kepada yang Allah perintahkan. Untuk siapa wahyu tersebut, Jibril membawanya sampai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga barahin, bukti tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Langit, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar, tatkala mendengar kalimatnya Allah Subhanahu wa taala, terjadi ri'datan syadidatan khaufan minallah, terjadi goncangan yang sangat dahsyat dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikatnya tatkala mendengar kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka pun langsung terjatuh, mereka pun pingsan. Padahal sebagaimana yang telah kita lewati, malaikat-malaikatnya Allah adalah makhluk yang besar yang Allah telah memberikan kepada mereka kekuatan. Kemudian selanjutnya al-ma'nal ijmali lil hadis. Al-ma'nal ijmali lil hadis. Makna secara garis besar terkait hadis yang datang dari sahabat An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, yukhbiru nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an azamati rabbihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang apa? An azamati rabbihi, mengkhabarkan tentang keagungan Rabbnya, mengkhabarkan tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bi anahu subhanahu wa ta'ala idza takallama bima syaa'a min wahyi, yaitu sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila ingin berbicara apa yang Allah kehendaki dari wahyunya, fa innahu yusibu samawat irtijafun wa harakatun syadidatun min khaufillahi jalla wa ala. Yaitu apa? Tatkala Allah ingin takallama bil wahyi, ingin menyampaikan wahyu, maka langit-langit yang ada di atas sana yusibu irtijaf, terjadi getaran, goncangan. Waharokatun syadidah, bukan hanya sekedar goncangan, tapi goncangan yang sangat dahsyat. Ya. Harokatun syadidatun, goncangan yang sangat dahsyat. Kenapa demikian? Dikarenakan min khawfillah, takut terhadap Allah Azza wa Jal. Lima arifatiha bi'adhamatillah, dikarenakan langit itu mengetahui tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Langit, makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, fa'idha sami'atil malaikah, maka apabila para malaikat mendengar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza sami'atil malaikatu kalam Allah ghusya 'alaihim wan hattu bisujudi ta'ziman lillahi wa khaufan minhu. Maka apabila malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala mendengar kalam Allah, mendengar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Ghusya 'alaihim, mereka pun langsung pingsan, para malaikatnya. Dan mereka langsung segera turun untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ta'ziman lillah, pengagungan terhadap Allah. Wa khaufan minhu, dan juga sebagai bentuk rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para malaikatnya. Tatkala mendengar kalamullah, mendengar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka pun langsung jatuh pingsan dan mereka langsung sujud sebagai bentuk pengagungan kepada Allah dan juga karena rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma yakunu Jibrilu alaihi salam awala man yarfa'u ra'sahu minhum li'annahu as-safiru bainallahi wa bainar rusuli. Kemudian yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Kemudian Jibrillah yang pertama kali yarfa'u ra'sahu, mengangkat ra'sahu, kepalanya. Li'anahu, dikarenakan dia Jibril sebagai as-safir, sebagai penghubung antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Wa yukalimuhullahu bima sa'a min amrih, maka Allah pun berbicara dengan apa yang Allah kehendaki dari perintahnya. Thumma yamuru Jibrilu alal malaikati samawat, kemudian Jibril itu melewati malaikat-malaikat yang ada di langit, berjalan melewati malaikat-malaikat yang ada di langit. Wa yas'aluna amma qala Allah, para malaikat pun bertanya kepada Jibril, amma qala Allah, apa yang diucapkan oleh Allah. Wa yujibuhum biqalihi qala al-haq wa huwal aliyyul kabir, maka Jibril menjawab mereka, itu menjawab pertanyaan para malaikat, dengan mengatakan qala al-haq wa huwal aliyyul kabir, Allah mengatakan al-haq dan dia Allah maha tinggi lagi maha besar. Wa yakuluna mithla maqal, maka mereka itu para malaikat mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Jibril. Thama yadhi Jibrilu bil wahyi wa yablughuhu ila man amarahu Allahu bitablighi iyah. Ya. Maka di sana Jibril lewat berjalan dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan wahyu tersebut terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan wahyu tersebut. Sekali lagi, inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang besar, tatkala mendengar kalamullah pun mereka tidak kuat. Langit sampai bergetar dengan getaran yang luar biasa. Para malaikatnya pun terjatuh pingsan dikarenakan khaufan minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata beliau, munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis dengan bab yang sedang kita bahas. Kata beliau, anna fihi ma fin nususi qablahu min bayani azamatillahi wa khawfil malaikati wa samawati min wa fihi aradu ala man abada ghairallah. Di dalam hadis ini kata beliau, seperti dalil-dalil yang sebelumnya, min bayani azamatillah, hadis ini juga menjelaskan tentang kebesaran Allah dan juga menjelaskan takutnya para malaikat dan takutnya langit-langit terhadap Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat mereka sangat takut kepada Allah, begitu juga as-samawat. Wa fihi aradu ala man abada ghairallah, maka di sini terdapat rad bantahan terhadap orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ma yustafadu minal hadis, faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina takhadhu ma'allahi alihatan min makhluqatih. Hadis di atas merupakan ar-raddu, bantahan. Bantahan untuk siapa? Untuk orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan bersama Allah sesembahan-sesembahan, min makhluqatihi, dari makhluk-makhluknya Allah. Dikarenakan orang-orang musyrikin, selain mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada makhluk-makhluknya Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, bayanu azamatillahi jalla wa'ala wastihqaqihi li ibadati wahdah, penjelasan tentang kebesaran Allah Jalla wa'ala. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Faedah yang berikutnya, isbatu annallaha yatakallamu matasya'a bima yasha'u kaifa yasha'. Di dalam hadis ini juga isbat penetapan annallaha yatakallamu matasya'a, sesungguhnya Allah itu berbicara kapan Allah menginginkan, menghendaki, dengan apa Allah berbicara, kapanpun Allah berkehendak. Ya. Kemudian yang keempat, itsbatu uluwillahi ala khalqihi. Penetapan tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala ala khalqihi, di atas makhluk-makhluknya. Barakallahu fikum. Yang kelima, kata Syekh, fadlu Jibril alaihi salam, keutamaan yang dimiliki oleh Jibril alaihi salam, dikarenakan malaikat yang pertama kali yarfa'u ra'sahu adalah Jibril alaihi salam. Bersamaan dengan itu, makhluk yang besar di hadapan Allah baru mendengarkan ucapan Allah, mereka apa? Terjatuh pingsan dan takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah dalil-dalil yang menunjukkan kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala, dan bantahan untuk mereka orang-orang musyrikin yang suka beribadah bersama Allah sesembahan yang lain, sehingga merupakan kezaliman yang sangat besar mereka orang-orang yang menyekutukan Allah, membuat tandingan untuk Allah dengan makhluk-makhluknya Allah, dengan ciptaan-ciptaannya Allah yang dhaif, yang lemah dan juga butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah menyatakan inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya asyirku, kesyirikan, merupakan la zulmun azim, kezaliman yang sangat besar. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Semoga bermanfaat apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan ilmu yang nafi, amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa sebelum majelis kita tutup, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, barakallahu fikum, saya ingatkan pertama kepada para tulab, kepada para santri, juga kepada ikhwanuna hafizakumullahu ta'ala jami'a, adab tatkala hudur fi majalisil ilm, adab tatkala hudur ya, datang di majelis ilmu ya. Di antaranya barakallahu fikum ya, mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri untuk talabul ilm dengan membawa alat tulis, yang memiliki kitab dengan membawa kitab, karena kata para ulama, qayyadul ilma bil kitabah, ilmu itu diikat, cara mengikat ilmu itu bil kitabah. Sehingga saya mohon sekali lagi kepada para santri, kepada para ikhwanuna yang belum membawa buku tulis atau belum membawa kitab, barakallahu fikum ya, diusahakan untuk membawa kitab ya, sebagai bentuk ikram li majalisil ilm, memuliakan majelis ilmu. Yang kedua, barakallahu fikum, hal yang penting juga yang sering kadang-kadang kita lihat terkait kepada ya, para thulabul ilm dan yang lainnya setelah adzan Isya. Ya. Setelah adzan Isya sering terjadi, ya, apa namanya, kejadiannya seperti apa? Kejadiannya bangun dari majelis ilmu setelah adzan Isya, mundur ke belakang biduni hajah, itu artinya tidak ada keperluan, belum batal dari wudhunya, hanya sekedar duduk di pinggir sana atau ke belakang duduk di sana, sehingga sampai sholatnya ketinggalan, ya. Ini mayas loh, ini yang seperti ini tidak pantas, kecuali kalau memang hajah ada kebutuhan, mungkin antum butuh kencing atau batal sehingga perlu ambil air wudhu, ya. Barakallahu fikum. Atau hanya sekedar naik masuk ke asrama, di sana duduk-duduk, ya, sehingga qomat baru turun, atau rakaat pertama selesai baru turun. Ini juga perkara yang tidak baik. Sehingga saya mohon terkhusus kepada para santri, bagi yang tidak batal atau tidak ada kebutuhan ke belakang, tolong azan didengarkan, duduk di tempat duduknya, seperti itu. Ini mungkin dua hal yang ingin saya sampaikan, perlu untuk kita ingat, ya, bersama. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.